Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Bakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin bacakan ulang halaman 227 tentang hal yang membatalkan sholat, diantaranya adalah poin yang ke-8, bilwasbah al-fahishah, ya, loncat yang keterlaluan. Maka di situ ada istilah sifatun lazimah, ada juga istilah sifatun kasyifah. Namun nampaknya berkenaan dengan dua istilah ini, sifatun lazimah dan sifatun kasyifah, itu terdapat dua model pemaknaan. Sebagai pembanding, kita bisa jumpai di Sarah Mumtiknya Syaikh Nuthaimin rahimallahu ta'ala di jilid yang ke-10 halaman 118 tentang masalah barang pinjaman. Nabi mengatakan bahasanya ariyatun matmumatun, bahkan itu adalah pinjaman yang dijamin. Artinya jika pinjaman tersebut rusak karena apapun sebabnya, maka yang meminjam wajib mengganti. Ketika menjelaskan hadis ini, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan kalimat matmunatun mangqal, ada ulama yang mengatakan innal ariyata matmunatun bikulli halin, barang pinjaman itu terjamin pasti diganti apapun sebab kerusakannya. Qal, ulama yang berpunya pendapat demikian mengatakan bahasanya innam matmunatan sifatun kasyifatun laisat muqayyidatan. Maka matmunatun itu sifat kasyifah, bukan sifat yang muqayyidah, memberikan takyid dan pembatasan. Wa sifatul kasyifatu la yukhiju la yakhuju mafhumuha anil hukmi. Dan sifat kasyifah itu mafhumnya, mafhum kebalikannya itu tidak keluar dari hukumnya. Tidak keluar dari hukumnya. Sehingga kalau sifat itu sifatun kasyifah, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi mengatakan ariyatun wa kullu ariyatin matmunatun. Ini barang pinjaman dan semua pinjaman itu dijamin. Sedangkan ulama yang mengatakan bahasanya barang pinjaman itu tidak wajib diganti ila bisyartin, kecuali ada perjanjian, mereka mengatakan inna syifata matmunatan muqayyidatun walaysat kasyifatan. Bahasanya matmunah itu adalah sifat muqayyidah, bukan sifat kasyifah. Dan jika terdapat pertentangan dua pendapat, apakah satu sifat itu muqayyidah ataukah kasyifah, fal aslu annaha muqayyidah. Maka hukum asalnya adalah muqayyidah, memiliki mafhum mukhalafah. Li'anal kasyifah lau hadafta lastaqamal kalamu biduniha. Karena sifat kasyifah, seandainya anda buang kalimat itu tetap lastaqama al-kalamu biduniha, kalimat itu tetap bisa dipahami dengan baik tanpa keberadaan sifat tersebut. Wal muqayyidatu la yatimul kalamu illa biha. Sedangkan sifat muqayyidah itu kalimat tidak akan beres dan bagus kecuali dengan keberadaannya, karena dia memiliki mafhum mukhalafah. Kemudian beliau simpulkan, sehingga dalam masalah ini, masalah barang pinjaman, matmunatun itu adalah sifat muqayyidah. Barang ini dijamin, sehingga hadis ini dalil menunjukkan bahasanya barang pinjaman itu dijamin wajib diganti jika terjadi kerusakan, in syarata dumanaha, jika ada perjanjian demikian. Wa illa fala, jika tidak maka, jika tidak ada perjanjian maka tidak ada kewajiban mengganti manakala rusak tanpa kecerobohan. Tapi jika ada perjanjian, ini barang ini saya pinjamkan dengan perjanjian, ketika rusak baik karena kecerobohan ataupun tidak wajib diganti, kemudian diiyakan, ya, maka berlaku kewajiban mengganti. Namun jika tidak ada perjanjian, maka hanya wajib diganti manakala terdapat kecerobohan. Ya, maka kita jumpai di sini ada istilah sifatun kasyifah dan sifatun muqayyidah. Ya, kalau sifatun muqayyidah, kalau sifatun itu sifatun kasyifah, artinya tidak memiliki mafhum mukhalafah. Tadi dikatakan la yakhruju mafhumuha anil hukmi. Ya, mafhum kebalikannya itu, mafhum kebalikannya itu tidak keluar dari hukum yang sama. Maka barang pinjaman ini matmunaton, dijamin baik terjadi kerusakan karena kecerobohan ataupun tidak, semuanya terjamin wajib diganti. Itu jika jika sifaton kasyifah. Jika sifatun muqayyidah, maka ini dijamin karena ada perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, maka berarti tidak dijamin. Nah, di situ, di sini kita, di Sarmomte kita jumpai penggunaan sifatun kasyifah itu artinya tidak memiliki mafhum mukhalafah. Jadi bisa disimpulkan sifatun kasyifah itu ya menggambarkan keadaan hal tersebut, sehingga mafhum mukhalafah tidak berlaku padanya, karena dia menceritakan keadaan hal yang diberi sifat. Nampaknya kalau di istilah Syafi'iyah lain, atau kemudian di buku ini di Nailul Roja lain, maka sifatun kasyifah itu yang memiliki mafhum mukhalafah, sedangkan yang tidak memiliki mafhum mukhalafah itu sifatun lazimah. Maka berkenaan dengan batal salat karena loncatan yang jauh, loncatan yang keterlaluan, maka tadi, maka di Nailul Roja dikatakan loncatan yang bilwasbah, dengan loncatan, loncatan itu artinya merunduk, bikulil badani, dengan semua badan, wala takunu illa fahisha, dan tidak ada loncatan kecuali dia keterlaluan. Sehingga karena semua loncatan itu keterlaluan, maka fahisyah adalah sifatun lazimah. Maka sifatun lazimah ini di bahasa Syaikh Ibnu Zaimin sifatun kasyifah. Sebagiannya, sebagian Syafi'iyah mengatakan innaha kasyifatun. Maka yang dimaksud dengan fahisyah adalah kasyifah, sifatun kasyifah. Nah, ketika mengatakan bahwasanya fahisyah itu sifatun kasyifah, maka dikomentari tasamuhun, ini bentuk kelonggaran alias majas, bentuk kelonggaran. Kelonggaran itu artinya sebenarnya tidak demikian namun demikian. Misalnya dikatakan antara dhabit fiqhi sama kaidah fiqhiyah. Dhabit fiqhi itu kaidah untuk satu bab, kalau lintas bab namanya kaidah. Namun mimba bitasamuh, non dalam bab longgar, dhabit bisa disebut kaidah, kaidah bisa disebut dhabit, itu namanya tasamuhun. Maka ada yang mengatakan ini sifat kasyifah, maka sifat kasyifah itu tasamuhun, bentuk longgar saja, karena aslinya dia sifat yang betul, dia sifat lazimah. Ya, semua meloncat itu fahisyah. Namun jika disebut sifatun kasyifah, berarti kalau yang maknanya, yang bisa ditangkap maknanya, kalau loncat itu keterlaluan batal, kalau tidak keterlaluan itu tidak batal, Nah ini bentuk tasamuh. Ini bentuk kelonggaran dalam memakai istilah. Kenapa kita katakan ini bentuk kelonggaran dalam memakai istilah? Itla yantabiku alaiha ta'rifuha. Karena tidaklah tepat ini alaiha badannya ta'rifuha pengertian meloncat. Pengertian meloncat dengan merunduk dengan semua badan, dengan keseluruhan badan. Dan realitanya semua bentuk meloncat seperti itu. Maka tidaklah tepat untuk sifatun kasyifah ya, alaiha kepada sifatun kasyifah. Itu tidak tepat dengan definisi definisi wasbah. Kalau menimbang definisi wasbah, maka menyebut bahasanya fahisyah itu adalah sifatun kasyifah, itu tidak tepat. Dan ini mungkin bisa dipertegas dengan dibandingkan dengan penjelasan di Kasifatu Syaja Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika beliau menjelaskan masalah ini. Ketika menjelaskan tentang masalah wasbah fahisyah di Kasyifatu saja dinyatakan tambahan al-fahisyah qauluhu al-fahisyah la hajata ilaih. Kata-kata fahisyah itu tidak diperlukan, cukup meloncat begitu saja itu sudah cukup. Tidak perlu ada kata-kata fahisyah. Li'anal wasbah la takunu ila fahisyatan. Karena semua bentuk meloncat itu kategorinya adalah fahisyah. Ila ayuqal kecuali jika kita katakan. Inal fahisyata kasifatil kasifah. Bahasanya fahisyah di sini itu seperti sifat kasyifah. Lil isyara untuk mengisyaratkan ala anna kullama fahusya. Bahasanya semua yang keterlaluan seperti menggerakkan semua badan hukumnya seperti hukum wasbah. Seperti hukum meloncat. Jadi kalau dikatakan sebagai sifatun kasyifah yang tadi di Nailoro jadi katakan ini pendapat sebagian Syafi'iyah atau penjelasan sebagian Syafi'iyah, maka maknanya adalah isyarat. Semua yang keterlaluan annakulama fahusha, bahasanya semua yang keterlaluan seperti menggerakkan semua badan meskipun tidak meloncat, itu hukumnya seperti hukum meloncat. Maka yang tepat fahisyah itu adalah sifatul lazimah. Artinya semua meloncat itu adalah pasti fahisyah. Itu yang dimaksud dengan sifatun lazimah. Sifat yang melekat. Melekat pada semua bentuk meloncat. Nah, sebagian Syafi'iyah mengatakan kalau dia kasyifah, sifatun kasyifah. Kalau dikomentari sebagai sifatun kasyifah, maka kalau dinalu roja ditakwil dengan ini tasamuhun. Bentuk kelonggaran dalam penggunaan istilah. Karena definisi wasbah tidaklah tepat kalau untuk sifatun kasyifah. Tidak tepat untuk sifatun kasyifah. Sedangkan di kasifatu saja dinyatakan bahasanya makna kasifah di sini artinya mengisyaratkan semua gerakan badan yang itu menggerakkan semua badan itu membatalkan sholat. Semua gerak yang menyebabkan seluruh bagian badan tergerak, maka itu seperti wasbah, sama-sama membatalkan. Ya, maka kesimpulannya penggunaan istilah sifatun kasyifa beda antara yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah di sini di Nahlul Rajah, demikian juga di kasyifatun saja berbeda dengan yang kita baca ya, semisal di Sharh Mumti'nya Syaikh Ibnu Thaimin rahimallahu taala. Itu poin yang ingin kita sampaikan, terdapat perbedaan pengertian untuk kosakata yang sama sifatun kasyifa antara Syafi'iyah dengan yang lain. Kemudian kita lanjutkan halaman berapa? 235. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang syarat sah bermakmum. Kemudian disampaikan syarat al-qudwah, syarat bermakmum itu ada 11. Kita masuk pada syarat yang ke-8, ya, betul. Syarat yang ke-8 adalah wa ayanwi al-qudwata awil jama'ata. Makmum berniat untuk jadi makmum atau berniat untuk sholat berjamaah. Artinya syarat sah bermakmum yang ke-8, makmum itu berniat al-qudwata untuk bermakmum awil iktimam atau menjadi makmum bil imam, dengan imam ya, dengan imam itu atau dengan orang yang ada di mihrab, di pengimaman, atau berniat untuk mengerjakan salat jamaah. Ka'ayakul, semacam dia mengatakan ketika dia lafalkan niatnya, ketika dia melafalkan niat, dia katakan muqtadian au mu'taman au makmuman au jama'atan. Muqtadian, mu'taman, makmuman sama artinya bermakmum. Au jama'atan atau berniat jama'ah. Walau fi asna'i salati, meskipun di tengah-tengah salat. Ya, tidak disyaratkan harus di awal. Ya, berniat untuk jadi makmum tidak disyaratkan harus di awal salat. Boleh di tengah-tengah, cuma lakin ma'al karahati. Tapi kalau niat bermakmumnya itu di tengah-tengah salat, hukumnya makruh. Gimana dampak makruhnya? Al-mufawitah li fadilatil jama'ati, yang menghilangkan pahala sholat jamaah. Ini cuma mensahkan sholat jamaah, namun kehilangan pahalanya. Sholat jamaahnya sah, tapi pahalanya hilang jika niat jadi makmumnya di tengah-tengah. Karena dia menjadikan dirinya tabi', menjadikan dirinya tabi', mengikuti atau makmum setelah dia mandiri. Sebelumnya dia tidak punya niat bermakmum alias mandiri di tengah-tengah, dan dia niat jadi makmum. Falau taba'al imam maqasdan fi fi'lin bila niyatin, maka jika seorang itu mengikuti imam dengan sengaja, mengikuti fi'lin dalam perbuatan, bila niatin namun tanpa niat untuk jadi makmum, jadi secara perbuatan dia ikuti, secara gerakan dia ikuti, namun dia tidak niat jadi makmum. Wa tala intidharuhu urfan batalat salatuhu. Dan lama menunggunya, dan lamanya ini urfan menurut budaya, maka batalat salatu, batal salatnya. Au ittifaqan atau kebetulan, atau ba'da atau setelah intidharin yasirin, menunggu yang sebentar atau menunggu yang lama, bila mutaba'atin tanpa mengikuti ini, tanpa mengikuti, fala maka tidak batal sholatnya. Ini untuk orang yang mengikuti dalam gerakan tanpa niat menjadi makmum. Malah dalam kondisi tertentu menurut Syafi'iyah malah batal sholatnya. Ini tidak sah sholatnya. Yang tidak batal itu manakala mengikuti ini, imam dalam gerakan itu ittifaqan, kebetulan. Ini. Atau kemudian dia tidak mengikuti dengan masa tunggu yang sebentar atau lama, ini, maka sholatnya tidak batal. Kemudian syarat yang kesembilan, ayat tawafaqan nazmu sholatihima, selaras ini, urutan atau urutan sholat keduanya. Al-makna artinya syarat sah bermakmum yang kesembilan adalah tawafuqu nazmi sholatai al-imami wal-ma'mumi fil af'ali dhahirah, adalah adanya kecocokan gerakan dua sholat, sholatnya si imam dan sholatnya si makmum dalam gerakan lahiriah, meskipun berbeda jumlah rokaatnya atau berbeda niatnya, sehingga tidak sah falatasi, maka tidak sah sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat gerhana, karena gerakannya beda. Yang sholat gerhana tersebut dengan dua berdiri dan dua rukuk, tidak sah bermakmum ada orang niat sholat fardu, imamnya niat sholat jenazah, karena gerakannya, nazmunnya berbeda. Wa kadza al-aqsu, demikian juga sebaliknya. Na'am yasul iktidau ingda Ibn Hajar, namun Ibn Hajar al-Haytami berpendapat sah bermakmum dengan orang yang sholat jenazah, manakala fi akhir takbiratil janazah, dia bermakmumnya di saat orang yang sholat jenazah itu di takbir yang terakhir, di takbir yang keempat, dia gabung ngikuti dengan niat sholat fardu. Demikian juga sah kata Ibnu Hajar manakala niat gabungnya ba'da sujud tilawah wa syukri, setelah sujud tilawah dan sujud syukur. Karena sujud tilawah dan sujud syukur menurut Syafi'iyah itu salat. Menurut Syafi'iyah itu salat. Sehingga semuanya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri salam. Kalau itu di luar sholat, untuk sujud tilawah di luar sholat, maka dimulai dari takbiratul ihram, nanti ada takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Nah, sholat harus dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, setelah sujud tilawah, dia posisi duduk sebelum salam, ada orang yang berniat sholat fardu bermakmum, berniat makmum sholat fardu dengan dia, ada si A ini sujud tilawah di luar sholat takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk. Nah, pas dia posisi duduk ini, datanglah si B ini berniat menjadikan dia sebagai imam, dan dia berniat menjadi makmum ini, sebelum dia salam, sebelum orang yang sujud tilawah ini salam, dia niat menjadikannya sebagai imam, maka kata Ibn Hajar al-Haytami itu boleh. Namun Khulafa ar-Ramli dalam dua kasus ini, Ibn Hajar al-Haytami dilisisi oleh ar-Ramli. Wa kadza fil qiyami tsani, demikian juga boleh dan sah ingdahuma menurut dua-duanya, Ibnu Hajar Haitami dan Ar-Ramli, manakala ikutnya adalah fil qiyami tsani min raka'ati tsaniyah, berdiri yang kedua di rokaat yang kedua dari sholat gerhana. Itu boleh. Orang sholat fardu niat makmum dengan orang yang sholat gerhana, syaratnya menurut dua ulama ini, syaratnya orang yang diikuti itu yang sholat gerhana itu sudah dalam posisi berdiri yang kedua di rokaat yang kedua. Namun problemnya, lakin la tudrak bi arak'atu ingda Ibn Hajarin wa qala Ramli tudraku. Dan menurut Ibn Hajar, tindakan ini tidak menyebabkan dia dapat satu rokaat, karena berdirinya sudah berdiri yang kedua. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan tudrak didapatkanlah rokaat, meskipun ini berdiri mendapatkannya adalah berdiri yang kedua di rokaat yang kedua, dia telah dianggap dapat satu rokaat menurut Ar-Ramli. Menurut Ibn Hajar Haitami, dia tidak dapat rokaat, dia cuma dapat status bermakmum saja, sholat berjamaah, namun tidak mendapatkan rokaat. Maka berkenaan dengan masbuk sholat gerhana, maka masbuk sholat gerhana itu dia terhitung mendapatkan rokaat manakala mendapatkan rukuk pertama, tergolong mendapatkan rokaat. Ini sebagaimana tadi standarnya adalah penjelasan Ibnu Hajar Al-Haitami tadi, manakala mendapatkan rukuk pertama, baik di rokaat pertama ataupun di rokaat yang kedua. Kalau dapatnya dapat rukuk di rukuk yang kedua, maka terhitung tidak mendapatkan rokaat. Kemudian syarat bermakmum yang syarat sah bermakmum yang ke-10 adalah si makmum ini tidak menyelisihi imamnya dalam sunnah sholat yang keterlaluan menyelisihinya. Artinya syarat sah bermakmum yang ke-10, si makmum tidaklah menyelisih imam dalam semua sunnah sholat. Yang menyelisih imam dalam hal tersebut adalah keterlaluan. Menyelisih dalam bentuk melakukan atau tidak melakukan. Misalnya, imamnya tidak sujud tilawah, lalu makmumnya malah sujud tilawah. Nah, maka ini menyelisihi yang keterlaluan. Dan sujud tilawah hukumnya sunnah. Atau sebaliknya, imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak mau sujud tilawah, maka batal sholat jamaah si makmum. Contoh yang lain di antara sunnah sholat yang dalam di Syafi'iyah disebut dengan sunnah ab'ad, tasahud awal. Imamnya meninggalkan tasahud awal karena lupa, sudah tegak berdiri, makmumnya ngotot tasahud awal, maka batal status berjamaahnya si makmum, atau bahkan batal sholatnya, batalat sholatul makmumi. Bukan hanya jamaahnya, sholatnya si makmum batal karena dia ngeyel. Maka balasan ngeyelnya batal sholatnya. Imamnya sudah tegak berdiri, dan maka ya kewajiban imam lanjut. Kewajiban imam lanjut. Makmumnya ngotot tetap tasyahud awal. Maka kata Syafi'iyah, batalat sholatul makmumi. Sholat si makmum itu batal, bukan hanya jamaahnya, sholatnya batal. Dan perlu diketahui bahasanya, jika sudah posisi tegak berdiri, dan yang dimaksud posisi tegak berdiri lebih dekat berdiri daripada duduk, ketika itu kemudian si imam ingat, maka wajib baginya untuk melanjutkan sholat dalam keadaan tegak berdiri, sehingga wajib baginya untuk meninggalkan tasyahud awal. Nah, setelah karena makmumnya tidak faham, kemudian bolak-balik subhanallah, dan imamnya malah balik duduk, maka menurut Syafi'iyah solat imam batal. Di madhab Syafi'i, solatnya imam batal, tidak sah solat dia. Ketika dia sudah tegak berdiri, diingatkan, malah balik tasyahud awal, solatnya batal. Jadi, sebagaimana di sini, imamnya karena lupa kemudian tegak berdiri, makmumnya ngotot duduk tasyahud awal atau Syafi'iyah, solatnya si makmum batal. Bukan hanya jamaahnya, namun solatnya batal. Na'am yustasna, ada hukum pengecualian. Seandainya imam itu tasyahud awal, secara sengaja makmumnya berdiri, malah sholat si makmum itu tidak batal. Alasannya karena dia berpindah dari wajib yaitu rukun sholat ke rukun. Dengan sengaja dia memilih meninggalkan sunnah ab'ad dan langsung berpindah kepada rukun selanjutnya. Amma law qama sahwan, adapun jika dia berdirinya karena lupa, maka wajib baginya untuk kembali. Jika dia ngotot enggak mau kembali padahal berdirinya karena lupa, maka sholat si makmum batal. Maka misalnya imamnya tasyahud awal, makmumnya berdiri, maka di sini dirinci hukumnya. Ini. Makmum tidak ikut tasyahud awal namun langsung berdiri, dibedakan antara sengaja ataukah lupa. Ini. Kalau dia lupa, maka wajib turun untuk duduk tasyahud awal. Ngotot enggak mau, sekali saya tunggu sambil berdiri sajalah. Saya tunggu sambil berdiri. Dia tak mau kembali, maka Syafi'iyah bilang batalat sholatuhu, sholat si makmum batal. Sholat si makmum batal. Namun kalau sengaja dia tinggalkan, maka sengaja meninggalkan yang hukumnya sunnah, sunnah abad namanya. Tasawuf awal itu bukan rukun, bukan wajib, namun sunnah. Secara sengaja dia, si makmum ini meninggalkan tasawuf awal yang hukumnya sunnah. Dia langsung berpindah kepada rukun berikutnya, itu berdiri di rokaat ketiga, malah tidak apa-apa, sholatnya tidak batal. Kemudian syarat selanjutnya yang ke-11 adalah ayutabi'ahum, mengikuti imam. Al-makna artinya syarat sah bermakmum yang ke-11 adalah makmum mengikuti imamnya, mengikuti dalam tempat, dalam gerakan, dan dalam takbiratul ihram. Tentang mengikuti yang pertama dalam tempat dan dalam gerakan, telah mengikuti di tempat, fi syartain, telah dibahas di syarat yang kelima dan ketujuh. Wa ala thaniya fi khaslah al hadiyah asyara, sedangkan untuk poin yang kedua telah dibahas di yang ke-11, min al khisal allati tabtulu biha as-salatu, 11 poin yang ke-11 tentang hal-hal yang membatalkan salat. Wa dzalika anal mafhuma minha, karena yang bisa dipahami dari pembatal-pembatal salat adalah wajib untuk ditinggalkan. Ketika kita membahas pembatal-pembatal salat, yang ini jika dilakukan menyebabkan salat itu batal, mafhumnya Pak, ini semua wajib ditinggalkan supaya tidak batal salat seorang muslim. Kemudian mengikuti dalam takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan mengikuti adalah ayat ta'akhir belakangan semua takbiratul ihramnya makmum dari semua takbiratul ihramnya imam. Maka jika barang dalam takbiratul ihram atau dalam sebagian takbiratul ihram, maka sholatnya si makmum itu tidak ada. Maka setelah kemudian imam itu Allahu Akbar, sudah sampai ra', selesai ra'nya, baru makmumnya nyusul. Itu yang dimaksud mengikuti imam dalam takbiratul ihram. Nah, kalau bareng dalam takbir atau dalam sebagian, jadi imamnya baru Allahu, kemudian makmumnya nyusul Allahu, imamnya baru selesai Allah, baru mau masuk akbar, makmumnya nyusul, maka sholat si makmum itu tidak sah. Sholatnya si makmum tidak sah dalam pengertian lam tan aqid, tidak ada. Sejak awal tidak ada. Sejak awal itu teranggap tidak ada. Harus di belakang an jami'i takbiril imam, setelah takbirnya imam seluruhnya selesai, baru kemudian disusul. Itu yang dimaksud mengikuti dalam mengikuti takbiratul ihramnya imam. Ya, kemudian kita masuk pada fasal selanjutnya. Suarul kutubati, bentuk-bentuk bermakmum itu tis'un, ada 9. Al-makna ana suarul lati, adalah bentuk-bentuk yang tidaklah lepas bermakmumnya makmum dengan imam, itu tidak lepas dari satu dari 9 kemungkinan. Ini, dari 9 kemungkinan bentuk bermakmum, maka yang sah ada dalam 5 bentuk. Yang pertama, laki-laki bermakmum dengan laki-laki. Khuntha, orang yang punya 2 alat kelamin bermakmum dengan laki-laki. Yang ketiga, perempuan bermakmum dengan laki-laki. Kemudian perempuan bermakmum dengan khuntha, orang yang punya 2 alat kelamin. Kemudian perempuan bermakmum dengan perempuan. Dan sholat itu batal dalam 4 bentuk. Sholat berjamaah itu batal, atau bermakmum itu batal dalam 4 bentuk. Laki-laki bermakmum dengan laki-laki bermakmum dengan perempuan, laki-laki bermakmum dengan khuntha, orang yang punya 2 alat kelamin, atau khuntha bermakmum dengan perempuan, dan khuntha bermakmum dengan khuntha. Artinya qasama qismun tasifil qutbah wa qismun tabtulu fihi. Maka dari 9 bentuk bermakmumnya orang bermakmum itu di sebagian bentuk sah, di macam yang lain, bentuk-bentuk yang lainnya itu tidak sah alias batal. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.